الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Setelah kita pelajari tentang hukum takbiratul intiqal, takbir-takbir peralihan untuk beralih ke rukun berikutnya, dan sami Allahu liman hamidah, khusus untuk peralihan dari ruku' ke i'tidal, bahwa masalah ini masalah khilafiyah. Antara yang mengatakan wajib atau mustahab setelah mereka sepakat bahwa bukan rukun sholat. Yang mengatakan wajib jika ditinggalkan secara sengaja, sholat tidak sah karena sengaja sholat dengan tata cara yang menyelisihi sifat sholat yang diperintahkan, yang diwajibkan. Apabila ditinggalkan karena sahu lupa, maka ditutupi dengan sujud sahu. Antara disebutkan siapa saja yang memilih pendapat ini serta dalil-dalilnya. Namun dalil berdalil dengan hadis Abu Hurairah, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, dan seterusnya. Hanyalah sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, hendaknya kalian bertakbir, yakni takbiratul ihram. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam ruku, hendaknya kalian ruku, dan seterusnya. Pendalilan dengan ini kurang tampak, ya, tidak begitu tampak sisi pendalilannya, karena perintah fakabbiru, idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir hendaknya kalian bertakbir, ini takbiratul ihram. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku hendaknya kalian ruku, dan seterusnya. Nah, tidak begitu tampak, karena perintah takbir yang disebutkan pada hadis ini hanya perintah takbir, takbiratul ihram. Dan setelahnya adalah perintah jika imam ruku, hendaknya kalian ruku. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian baca Rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjud, jika imam sujud, hendaknya kalian sujud. Tidak ada perintah-perintah, tidak ada perintah melakukan takbir-takbir intiqal. Dan dari sisi hadis ini adalah arahan, bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam cara mengikuti imam dalam salat berjamaah. Jadi jangan cara berjamaah sebagai makmum, jangan mendahului. Nah, namun mereka juga berdalil dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam yang kontinu terus menerus melakukan takbiratul intiqal dan sami Allah liman hamidah tanpa pernah meninggalkannya. Nah, itu yang cukup kuat bagi mereka sebagai dalil. Sedangkan penolakan bahwa itu tidak wajib dikarenakan tidak disebutkan pada hadis al-musyi fi salati, pria yang tidak tahu salat kemudian dia jadi salat oleh Nabi SAW, penolakan dengan dalil hadis itu juga tidak bisa. Dari sisi yang disebutkan pada hadis itu adalah rukun-rukun salat, dan buktinya tasyahud pertama, ya, bukan rukun salat, tetapi terdapat dalil yang menunjukkan wajib. Sebagaimana akan datang nanti ketika Nabi lupa tasyahud pertama, Nabi menutupinya dengan sujud sahu. Jadi tidak disebutkannya perkara itu pada hadis pria yang tidak tahu sholat dan terpelajari oleh Nabi SAW yang dikenal dengan al-musyi fi sholati, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menolak adanya suatu perkara yang wajib di luar hadis itu. Nah, Kemudian meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Jadi tata cara takbir dimulai dengan tata cara ruku dimulai dengan takbir, yakni ruku dimulai dengan takbir yang telah diterangkan, ya, mengangkat kedua telapak tangan terlebih dahulu setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga, kemudian mulai beralih, mulai bergerak ruku sambil bertakbir, ya, dan pada ruku meletakkan kedua telapak tangan, meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut, pada kedua lutut dengan jari jemari terbuka. Kedua telapak tangan diletakkan pada kedua lutut dengan jari jemari terbuka, dengan jari jemari terbuka seperti ini, ya, seakan menggenggam lutut, ya, seakan menggenggam kedua lutut. Jadi bukan diletakkan seperti ini dengan jari-jari rapat, jari-jari rapat, tetapi jari-jari terbuka, dibuka seperti menggenggam kedua lutut, ya, seakan menggenggam kedua lutut. Meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut merupakan sunnah yang terakhir ajaran Rasul alaihi wasallam, sunnah Rasul. Yang ajarannya adalah sesalam yang terakhir yang menghapus sunnah sebelumnya, yang menghapus sunnah sebelumnya. Sunnah sebelumnya adalah kedua telapak tangan ketika ruku, kedua telapak tangan ditempelkan satu sama lainnya dan diletakkan di antara kedua paha, ditempelkan kemudian diletakkan di antara kedua paha. Ini sunnah yang awal. Jadi sunnah awal, ya, awalnya kedua telapak tangan ditempelkan satu sama lainnya dan diletakkan di antara kedua paha. Itu awalnya. Nah, kemudian ini mansukh, ini terhapus, diganti dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, ya, dengan jari-jari tangan terbuka seakan menggenggamnya. Ya. Sunnah ini yang awal itu, yang mansukh itu, tetap diamalkan oleh Ibnu Mas'ud dan menjadi mazhabnya, karena tidak sampai ilmu kepada Ibnu Mas'ud bahwa itu mansukh. Dan ini permasalahan ini salah satu contoh, ya. Bahwa tidak ada yang maksum selain Rasul alaihi wasallam dalam hal syariat. Ibnu Mas'ud, nah, termasuk dari kalangan fuqaha sahabat, dalam hal ini keliru. Nah, beliau tetap mengamalkan hukum yang pertama dan diajarkan kepada muridnya, kedua muridnya yang pertama Al-Aswad dan Al-Qamah, diajarkan kepada dua muridnya yaitu Al-Aswad dan Al-Qamah. Al-Aswad dan Al-Qamah, kedua tabi'i ini, murid Ibnu Mas'ud, meriwayatkan bahwa keduanya mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di rumahnya, yaitu di Kufah, ya. Itu di Kufah. Nah, lantas diajak sholat berjamaah bertiga oleh Ibnu Mas'ud, sholat fardu, sholat wajib secara berjamaah bertiga, karena amir mereka ketika itu menunda sholat ke akhir waktu, karena amir, ya, gubernur Kufah ketika itu menunda sholat, punya kebiasaan menunda sholat ke akhir waktu. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud tetap melaksanakannya di awal waktu. Diajak dua muridnya itu bertiga sholat di rumahnya ketika datang mengunjunginya. Kata Al-Aswad dan Al-Qamah, faqama bainahuma, faqama bainahuma, maka Ibnu Mas'ud berdiri di tengah. Waja'ala ahadahuma an yaminin, dan Ibnu Mas'ud memposisikan salah satu dari keduanya di sejajar di samping kanannya. Wal akhar an shimalihi, dan memposisikan yang satunya di samping kirinya. Jadi berbaris bertiga. Imamnya di tengah Ibnu Mas'ud, satu di samping kanannya, satu samping kirinya. Heran? Ini juga termasuk yang Ibnu Mas'ud tidak tahu bahwa itu juga sudah mansukh. Dulu awalnya ya, berjamaah juga tiga orang sejajar seperti itu. Itu juga mansukh. Ada hadis kita akan belajar pada salat berjamaah. Nah. Ya. Jadi sudah mansukh. Nah. Ada hadis yang sahih. Ada sahabat yang datang melakukan itu di samping Nabi SAW dan keduanya didorong mundur oleh Nabi SAW. Agar berdiri berdua di belakangnya. Mansukh sudah yang ini. Tapi Rasul juga tidak tahu ini. Dan dialaukan, diajarkan kepada kedua muridnya. Nah, summa raka'na, kata Al-Aswad dan Al-Qamah, kemudian kami rukuk bersama. Rukuk mengikuti Mas'ud. فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا. Maka kami, kata Al-Aswad dan Al-Qamah, saat rukuk meletakkan telapak tangan kami di atas lutut-lutut kami. فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا. Maka Ibn Mas'ud memukul tangan kami. Dipukul, ditepuk. Ini salah. Kemudian Ibnu Mas'ud mencontohkan ini sambil sholat, ya, dilihat oleh Ibnu Mas'ud seperti itu, dipukul tangannya, tepuk yang dipukul ini. Nah, kemudian disuruh mengikutinya, ya, dengan isyarat bahwa ini salah. Kemudian Ibnu Mas'ud menunjukkan, summa tabbaqa baina yadayhi, kemudian Ibnu Mas'ud menempelkan kedua telapak tangannya. Tsumma, kemudian ja'alahuma baina fakhiraihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di antara kedua pahanya, dan keduanya pun mengikuti cara itu. Ibnu Mas'ud masih mengamalkan ini karena tidak tahu itu mansukh. Nah, jadi muridnya mengikuti ajaran tersebut, mazhab tersebut. Nah, falamma shalla, kemudian ketika selesai salat, qala, kata Ibnu Mas'ud kepada keduanya, hakadha, hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ini, begini cara salatnya Rasulullah SAW. Semua yang dicontohkan itu. Jadi bertiga sejajar. Imamnya di tengah, satu di samping kanan, satu di samping kiri. Cara rukuknya seperti yang dicontohkannya, kedua telapak tangan ditempel, kemudian dikepit di antara kedua paha. Demikian Rasulullah SAW melakukannya. Ya, ini memang dulu seperti itu awalnya, tapi dua hukum ini mansukh semuanya. Ibnu Mas'ud tidak tahu, tidak sampai ilmu kepadanya. Radiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa setinggi apapun ilmu seseorang, terkadang ada perkara yang tertutup darinya, tidak sampai ilmunya kepadanya. Nah, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW dalam hal syariat. Nah, selainnya mujtahid, berijtihad. Baik, hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Kata An-Nawawi dalam Al-Minhaj, kata Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj. Al-Minhaj Syarah Muslim. Judul kitab Syarah Muslim An-Nawawi, Al-Minhaj di Syarah Muslim. Kata An-Nawawi, madhabuna, madhabuna, madhab kami. Apa madhabnya Syafi'i? Apa madhabnya An-Nawawi? Nah, sabuk lisan. Sudah tersebut sama nama. Yani beliau dari kalangan fuqaha Syafi'i. Madhabuna madhab kami, maksudnya madhab Syafi'i. Wa madhhabul ulama'i kaffatan, dan madhab seluruh ulama, madhab seluruh ulama, anna sunnata, bahwasanya yang merupakan sunnah ajaran Rasul alaihi wasallam, wad'ul yadaini 'ala ar-rukbatayn, wad'ul yadaini 'ala ar-rukbatayn, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. وَكَرَاهَةُ التَّفْدِيقُ وَكَرَاهَةُ التَّفْدِيقُ, dan dimakruhkannya التَّفْدِيقُ. Apa التَّفْدِيقُ tadi? التَّفْدِيقُ itu tadi menempelkan kedua telapak tangan kemudian diletakkan di antara kedua paha, itu dimakruhkan. إِلَّا إِبْنَ مَسْعُودٍ, kata Nawawi, illa ibn Mas'udin wa sahibaihi Al-Qamah wal-Aswad, kecuali yang menyelisihi di sini adalah ibn Mas'ud dan kedua muridnya Al-Qamah dan Al-Aswad, karena keduanya diajari begitu oleh gurunya ibn Mas'ud. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ibn Mas'ud dan kedua muridnya tersebut Al-Qamah dan Al-Aswad, yaqulun, berpendapat, inna sunnata at-tafliq, yang merupakan sunnah adalah at-tafliq, li'annahu lam yablughum an-nafihu, li'annahu lam yablughum an-nafihu, karena sesungguhnya hadis yang menghapus ya hukum tersebut, an-nasikh, yang menasakh, yang menghapus, tidak sampai kepada mereka, ilmunya tidak sampai kepada mereka, mereka tidak mendengarnya, riwayat tidak sampai. Wa huwa hadithu Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan itu adalah hadith Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi hadis bahwa Nabi telah menghapus hukum itu diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, akan disebutkan di hadis. Was-shawabu, dan yang benar dalam hal ini kata Nawawi, ma 'alaihi al-jumhur, ma 'alaihi al-jumhur li thubuti an-nasikhi as-sharih, li thubuti an-nasikhi as-sharih, yang benar adalah pendapat jumhur ulama, karena telah benar riwayat hadis an-nasikh yang jelas-jelas, an-nasikh as-sharih yang jelas-jelas terang-terangan menghapus hukum itu. Dan ini alhamdulillah yang dikenal oleh kaum muslimin di negeri kita, jelas karena negeri kita notabene-nya mengikuti mazhab Syafi'i. Keumuman, keumuman kaum muslimin yang mereka kenali sunnah ini, hampir tidak ada yang mengamalkan mazhab Ibnu Mas'ud tersebut. Nah, baik. Jika ingin membaca contoh-contoh kekeliruan-kekeliruan, pendapat-pendapat yang keliru dari sebagian a'immah, ijtihad yang keliru, dan itu tidak membuat mereka tercela, baca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Judulnya Raf'ul Malam an a'immatil a'lam, raf'ul malami an a'immatil a'lam, terangkatnya celaan dari imam-imam syariat, imam-imam Islam. Nah, nah, tidak ada yang maksum, ada saja antara ijtihad yang keliru. Nah, namun bukan sesuatu yang disengaja menyelisih syariat, tapi ijtihad, hasil ijtihad sebatas ilmu yang dimilikinya. Baik. Hadis Sa'ad ibn Waqqas tadi, hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Ibn Abi Waqqas yang disyaratkan oleh An-Nawawi juga riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh putranya. Diriwayatkan oleh putranya yang bernama Mus'ab. Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas. Mus'ab berkata, "Shallaitu ila jambi Abi." Shallaitu ila jambi Abi. Aku salat di samping ayahku, yaitu Sa'd bin Abi Waqqas. "Waja'altu yadayya baina rukbatayhi." Ini kebalikannya yang dilakukan Al-Qamar dan Al-Aswad terus disalahkan dan maksud ini kebalikannya. Nah, justru Mus'ab kata dia, "Waja'altu yadayya baina rukbatayhi." Dan aku meletakkan kedua telapak tanganku yang menempelkan keduanya dan aku letakkan di antara kedua lututku, di antara kedua lututku yang di paha. Justru melakukan taklif dia. Nah, faqala li abi, maka ayahku mengatakan kepada aku, "Idrib, idrib bikaffayka ala rukbatayk, idrib bikaffayka ala rukbatayk." Letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Jangan dikepit di antara keduanya begitu. Jangan diletakkan di antara keduanya. Tetapi letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Semua fa'al tu dalika marratan ukhra. Rupanya sudah terbiasa. Nah, sudah terbiasa melakukan tasbih. Kata dia, kata Mus'ab, "Tsumma kemudian fa'al tu dalika, aku melakukan itu lagi, takbir lagi, ya marratan ukhra, di kesempatan yang lain. Fa daraba yadayya. Fa daraba yadayya." Maka ayahku memukul kedua tanganku. Wa qala, dan mengatakan, yaitu Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan kepadanya, "Inna nuhina an hadha. Inna nuhina an hadha." Sesungguhnya kami dilarang melakukan ini, melakukan tasbih seperti ini. "Wa umirna," dan kami diperintah, "an nadriba bil akuffi 'ala ar-rukbi." "Wa umirna," dan kami diperintah, "an nadriba bil akuffi 'ala ar-rukbi," untuk an-nadriba bil akuf, untuk meletakkan telapak-telapak tangan kami, "'ala ar-rukbi," di atas lutut-lutut kami. Wa fi riwayah, pada sebuah riwayat Muslim yang lainnya, teksnya, "Qad kunna naf'alu hadha." Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini mansukh. "Qad kunna naf'alu hadha." Sungguh adalah awalnya dulu kami melakukan ini bersama Rasulullah SAW, yaitu takbir. Kedua telapak tangan diletakkan di antara kedua paha, kedua lutut. Dulunya kami melakukan ini. "Summa umirna birrukabi." Kemudian kami diperintah untuk meletakkannya di atas lutut. Jelas? Ini hadis yang kata Nawawi, "An-Nasikh As-Sharih." Jelas-jelas, jamblang sekali, terang-terangan menghapus. Dulu memang pernah diamalkan oleh sahabat bersama Nabi SAW, kemudian mereka diperintah untuk meletakkannya di atas kedua lutut. Subhanallah, Ibnu Mas'ud tidak tahu itu. Tidak tahu perintah itu. Tahunya masih yang pertama. Nah, kalian perhatikan pada riwayat Sa'd bin Abi Waqqas, di sini ada lafadznya tadi, "Inna nuhina hadha," ketika dilakukan lagi oleh Mus'ab. Sudah diajari pertama, masih diulang, pukul tangannya, kemudian diberitahu, "Inna nuhina hadha." Kami dilarang melakukan ini. Takbir. Larangan ini, ya, larangan ini oleh jumhur ulama sebagaimana dinukil di atas oleh Nawawi, sudah dibacakan tadi. Larangan ini bersifat makruh menurut jumhur. Larangan tersebut makruh, yang mustahab meletakkan. Dan perintah di sini oleh jumhur, "Wa umirna an nadriba bil akuf," perintah, ya, untuk meletakkan telapak tangan di atas lutut, perintah ini dimaknai mustahab oleh jumhur, dan larangan tasbih dimaknai makruh. Ini jumhur. Seperti telah kita dengar di atas. Al-Albani rahimahullah memilih pendapat larangan itu haram, dan perintah itu wajib. Jadi mazhab Al-Albani rahimahullah meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut saat rukuk wajib. Jika tidak dilakukan haram. Jadi melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan perkara wajib haram. Mayoritas ulama mengatakan perintah itu mustahab. Jadi meletakkan kedua telapak tangan di lutut saat rukuk hukumnya hanya mustahab. Menurut jumhur. Adapun Al-Albani memilih pendapat perintah itu wajib. Jadi jika seseorang ruku dan kedua telapak tangannya tidak diletakkan di lututnya, berarti dia melanggar, meninggalkan sesuatu yang bersifat wajib. Nah, dan ini resiko jika kembali kepada kaidah madhab sebagian ulama yang mengatakan bahwa perkara wajib dalam sholat jika ditinggalkan secara sengaja membatalkan sholat, ya, maka ini beresiko. Baik. Namun keumuman orang yang sholat mesti dia meletakkan kedua telapak tangannya. Nah, kemudian jari jemari tangan, dalil bahwa jari jemari tangan terbuka meletakkan pada lutut dan jari jemari tangan terbuka seakan menggenggam lutut, dalilnya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari lafadznya wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan pada riwayat Abu Dawud wa farraja baina asabi'ihi. Jadi riwayat Abu Dawud ini yang memperjelas yang menjadi dalil. Nah, ada riwayat Al-Bukhari hanya mengatakan wa idza raka'a, dan apabila ruku nabi ruku amkana yadayhi min rukbatayhi, beliau meletakkan telapak tangannya pada kedua lututnya. Ya, ini dengan mantap diletakkan. Ya. Riwayat Abu Dawud ada tambahan, dan riwayat ini yang menjadi dalil secara jelas wa farraja baina asabi'i. Riwayat Abu Dawud ada tambahan wa farraja baina asabi'i. Dan membuka jari jemarinya, membuka jari jemari tangannya, tidak dirapatkan tetapi dibuka. Nah, riwayat Abu Dawud. Dan pada riwayat Abu Dawud lainnya dan juga riwayat At-Tirmidzi, dari hadis yang sama, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Abu Dawud yang lainnya dan riwayat At-Tirmidzi, lafadznya, perhatikan baik-baik riwayat ini sangat penting riwayat ini karena lengkap. Summa raka'a, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ruku. Fawada'a yadayhi dengan meletakkan, lantas meletakkan kedua telapak tangannya. Fawada'a yadayhi, lantas meletakkan kedua telapak tangannya. Ala rukbatayhi, di atas kedua lututnya. Ka'annahu qabidun alaihima. Nah, seperti kan? Lafadznya ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan menggenggam kedua lututnya. Ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan kedua telapak tangannya menggenggam kedua lututnya. Wawattara, dan perhatikan berikutnya, wawattara yadaihi. Dari kata watar, kali busur. Wawattara yadaihi fatajafa an jambaihi. Wawattara yadaihi artinya, dan Nabi AS memasang kedua tangannya dengan kencang, ya, seperti tali busur yang terpasang. Fatajafa an jambaihi, dan menjauhkan tangannya dari kedua lambungnya. Menjauhkannya dari kedua lambungnya, tidak ditempel. Tangannya, ya, sikunya, lengannya tidak ditempel, terjauhkan dari lambung karena dipasang dengan kencang seperti tali busur yang terpasang lurus kencang sehingga tidak menempel ke lambung. Ya, diterangkan oleh ulama, diantaranya bisa dilihat dalam Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi, makna hadis ini. Ya, kedua tangan Nabi dipasang dengan kencang seperti memasang tali busur. Dari kata watar. Watar itu tali busur. Dan kedua lambungnya bagaikan busur. Jadi kedua tangan yang dipasang itu lurus kencang bagaikan tali busur. Ya. Dan lambungnya bagaikan busur. Jadi tidak menempel. Coba dicontohkan. Dan ini otomatis. Jika diamalkan dengan sempurna, maka akan tercapai tata cara terkait dengan lurusnya, seimbangnya punggung. Lurus, punggung lurus, seimbang. Ya, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Jika ini, kedua tangan ini dipasang dengan kencang seperti tali busur. Nah, karena Nabi SAW jika ruku, yaitu pada hadis-hadis yang akan disebutkan setelahnya nanti, punggungnya lurus, seimbang, sampai-sampai jika digambarkan, jika dituangkan air tidak jatuh airnya tapi lurus. Nah, serata sejajar dengan kepalanya. Jadi tangan tidak menempel ke lambung. Itu makna fataja anjam baihi, siku, lengan, tangan semua tidak menempel ke lambung. Jadi lambung bagaikan busur yang melengkung. Kemudian tangannya terpasang kencang bagaikan tali busur. Itu makna hadis. Wawat karayadai fatajaha anjambaihi. Otomatis, jika kedua tangan kencang seperti tali busur, terjauhkan dari lambung, dan makna yang saya sebutkan tadi, otomatis punggung pun akan lurus insyaAllah. Nah, ini tadi, Wawattara yadahi fatajafa anjambayhi riwayat At-Tirmidzi fanajjahuma anjambayhi, sama maknanya ini. Dan Nabi menjauhkan kedua tangannya dalam lambungnya, maknanya sama dengan tadi. Dan seluruh riwayat yang disebutkan tadi riwayat Abi Dawud dan yang lainnya tadi yang sudah Nabi bacakan, semuanya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sifat salat An-Nabi. Bisa dilihat di halaman 129. Ada juga riwayat tambahan satu hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Lafadznya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, kana idza raka'a farraja asabi'ahu, beliau membuka jari-jari tangannya. Maksudnya, maknanya sama dengan hadis Abu Humaid tadi. Farroja sabi'ahu, yakni jari-jari tangannya dibuka, seakan menggenggam lutut. Jadi bukan dirapatkan, tapi dibuka seakan menggenggam. Wa idza sajada, nah, perhatikan kelanjutannya, dan ini terkait dengan sujud nanti. Nah, wa idza sajada, dhamma asabi'ahu. Dan apabila sujud, Nabi alaihi wassalam merapatkan jari jemarinya. Jadi kebalikannya, jika sujud jangan dibuka begini jari jemarinya ketika sujud. Ketika diletakkan di lantai yang dibuka begini, tapi rapatkan. Dhamma asabi'ahu. Apabila sujud Nabi merapatkan jari jemarinya. Nah, posisi normal. Rapatkan. Jangan dibuka begini ya. Hadis ini riwayat Ibn Hibban. Riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya, sahih Ibn Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan murid Al-Hakim yaitu Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Al-Hakim menilai hadis ini sahih. Al-Hakim menilai hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim menilai sahih menurut syarat Muslim. Artinya apa? Menurut Al-Hakim seharusnya hadis ini masuk dalam Sahih Muslim, tapi tidak dimasukkan oleh Al-Imam Muslim. Makanya beliau masukkan dalam Mustadrak. Nah, klarifikasi terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dan disetujui oleh Az-Zahabi. Penilaian Al-Hakim tersebut disetujui oleh Az-Zahabi bahwa ini sesuai syaratnya Muslim. Al-Albani juga menilainya sahih. Al-Albani juga menilai hadis ini sahih dalam Sahih Al-Jami'. Dalam Sahih Al-Jami', Sahih Al-Jami' As-Saghir karya Suyufi. Al-Jami' As-Saghir karya Suyufi. Kitab Al-Jami' As-Saghir karya Suyufi di tahqiq oleh Al-Albani, Sahih Al-Jami', Dhaif Al-Jami', dan ini disebutkan dalam Sahih Al-Jami', ini disahihkan oleh beliau. Dan juga dalam sifat salat Nabi. Dalam sifat salat Nabi. Nah, terakhir menutup pembahasan ini, anda akan menukil keterangan Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa kunyah beliau, Abu Isa At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, setelah menyebutkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi tadi di atas, setelah menyebutkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, wa wattara yadaihi fanajjahu an jambai dalil. Nah, dan Nabi memasang kedua tangannya dengan kencang seperti yang digusur dan menjauhkan keduanya dari lambungnya. Setelah menyebutkan hadis tersebut, At-Tirmidzi mengatakan qala Abu Isa, berkata Abu Isa, siapa Abu Isa dirinya? Punya dia At-Tirmidzi. Hadis Abu Humaid adalah hadis hasanun sahih. Hadis Abu Humaid adalah hadis hasanun sahih. Dan itulah yang dipilih oleh ulama. Bahwa hendaknya kedua lengan dijauhkan dari lambung saat rukuk. Kedua lengan dijauhkan dari lambung saat rukuk. Apa maksudnya dijauhkan dari lambung tadi? Tidak ditempelkan. Jadi dipasang seperti tali busur yang kencang sehingga terjauhkan dalam, bukan ditempel ke lambung. Bahwa hendaknya kedua lengan dijauhkan dari lambung saat rukuk dan sujud. Begitu pula saat sujud, lengan juga dijauhkan dari lambung, jangan ditempel. Saat sujud dan nempel begitu, tapi dijauhkan. Nah, dan tentang sujud nanti ada riwayat ya yang lengkap mengenai hal ini. Namun di sini disebutkan oleh beliau diikutkan pada penjelasan madhab ulama terkait hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, jadi tersisa pembahasan kita sifat punggung, meluruskan punggung sejajar dengan kepala. Insya Allah ini pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Tafadhol. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.